kita lanjut lagi spesial buat semuanya. Satu lagu spesial buat Soebul Haja di siang hari ini ya. Dan untuk adikku tercinta juga. Kasih, aku tak mungkin melupakanmu. Tapi aku tak berdaya. Oh, tepuk tangannya untuk Cak Mo mana dulu dong? Cak Mo lovers ya, terima kasih.